Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfansyah. Kelas 4C, absen 09. Nomor NIM 11220251 04-64. Oke. Saya Irfansyah akan membacakan e-book yang saya buat, yaitu Pengaruh yang berjudul ya. Pengaruh teknologi terhadap konsep ruang dan waktu dari perspektif Don Ihde dan Paul Virilio. Yang pertama, bab satu yaitu pendahuluan. Perkembangan teknologi dewasa ini telah merubah berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya cara kita memahami konsep ruang dan waktu. Dua filsuf teknologi, Paul Virilio dan Don Ihde, menawarkan perspektif yang berbeda, namun saling melengkapi mengenai perubahan konsep ruang dan waktu akibat pengaruh teknologi. Paul Virilio, seorang filsuf asal Prancis, terkenal dengan konsep pemikirannya yaitu domologi. Domologi berasal dari kata Yunani, yaitu dari domos, yang artinya berlarian, berpacu, mempercepat, dan juga ada yang katakan itu tempat lomba. Dan logos secara umum yang pernah kita ketahui itu adalah ilmu. Mengkaji fenomena kecepatan dan percepatan sebagai faktor dominan dalam membentuk masyarakat modern. Virilio melihat bagaimana teknologi, terutama teknologi transportasi dan komunikasi telah menciptakan dunia yang sangat cepat dan terus berubah, mengubah persepsi manusia tentang ruang dan waktu, serta berdampak pada struktur sosial dan politik. Sementara itu, Don Ihde, seorang filsuf teknologi Amerika yang mengembangkan pendekatan yang dikenal sebagai filsafat teknologinya, yaitu post-fenomenologi. Ihde menolak pandangan determinisme teknologi yang menganggap teknologi sebagai kekuatan tunggal yang menentukan arah pengembangan manusia. Sebaliknya, ia menekankan hubungan timbal balik antara manusia dan teknologi, melihat teknologi sebagai bagian integral dari pengalaman manusia yang membentuk cara kita memahami dan berinteraksi dengan dunia. Dalam konteks perubahan konsep ruang dan waktu melalui teknologi, Virilio dan Ihde sama-sama menyoroti bagaimana teknologi telah mengubah cara kita memandang ruang dan waktu. Kalau Virilio melalui pemikirannya yaitu domologi, menekankan dampak teknologi dari percepatan teknologi terhadap persepsi kita tentang ruang dan waktu yang dapat menyebabkan disorientasi dan hilangnya makna dan pengalaman. Di sisi lain, Ihde melalui filsafat teknologinya mengajak kita untuk melihat bagaimana teknologi tidak hanya mengubah, tapi memperluas, menambah cara kita tentang pengalaman kita tentang ruang dan waktu. Bab 2, pembahasan. Perubahan konsep. Bab 2, yaitu pembahasan. Pengaruh, yang pertama yang kita bahas itu pengaruh teknologi terhadap konsep ruang dan waktu menurut Paul Virilio. Paul Virilio melalui konsep domologi menyoroti dampak teknologi yang negatif terhadap persepsi ruang dan waktu. Yang pertama itu mengurangi ruang atau sebut juga mengkompresi ruang. Seperti contohnya teknologi transportasi modern seperti pesawat terbang, kereta api, yang sekarang ada bus ya, yang kecepatan tinggi ya, dan juga mobil telah secara signifikan mengurangi waktu tempuh antar lokasi. Jarak yang dulu memakan waktu pakai kuda, jalan kaki gitu, yang berhari-hari atau berminggu-minggu kini dapat ditempuh dalam hitungan jam. Hal ini menciptakan ilusi bahwa dunia semakin menyusut, di mana tempat-tempat yang jauh terasa lebih dekat. Namun, Virilio berpendapat bahwa namun Virilio berpendapat bahwa kompresi ruang ini juga dapat menghilangkan makna pengalaman cerita dari perjalanan itu sendiri. Jadi sampai ya nggak seru lah lo ngecit gitu, ya. Jadi hilang cerita. Nah, ketika kita dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan sangat cepat, kita kehilangan kesempatan untuk merasakan, menghargai jarak dan perbedaan antar lokasi ya. Terus kita lanjut ke waktu atau percepatan waktu. Teknologi seperti internet ya. Kalau kata Paul Virilio itu sebagai the last vehicle atau kendaraan terakhir ya, yang telah memungkinkan informasi mengalir, mengalir secara instan seperti virus. Kita dapat berkomunikasi dengan orang di belahan dunia lain secara real time. Kita mengakses berita dari seluruh dunia dalam hitungan detik. Virilio melihat akselerasi waktu ini sebagai ancaman bagi kemampuan kita untuk merenung dan memproses informasi, apakah ini benar atau tidak. Ketika segala sesuatu jadi dengan sangat cepat, kita tidak memiliki waktu untuk berpikir secara mendalam dan kritis. Dari quote-nya, Paul Virilio, yaitu, "How can we live if there is no more here and everything is now?" Atau diartikan, bagaimana kita bisa hidup jika tidak ada lagi yang di sini dan semuanya ada sekarang? Dari quote itu, kita berpikir, gimana caranya hidup seperti itu di zaman sekarang, yang merubah konsep ruang dan waktu. Pengaruh teknologi terhadap ruang dan waktu dari perspektif Don Ihde yang menyoroti dampak teknologi yang menambahkan pengalaman ya. Yang pertama itu waktu. Teknologi menambahkan pengalaman konsep yang dulunya pakai seperti yang dulunya masyarakat petani gitu ya, melihat waktu melalui pergerakan bulan, matahari dan musim. Sekarang ya, zaman sekarang itu menggunakan teknologi yaitu arloji atau jam digital, sehingga waktu bisa diukur kuantitatif secara detik, menit, jam. Hal ini pula yang terus merubah persepsi manusia tentang waktu terutama di barat, di mana orang sering mengatakan "fat is money", waktu adalah uang. Oleh karena itu, waktu yang dikurang 1 jam selalu menunjukkan kepastian. Yang kedua itu ruang. Teknologi menambahkan pengalaman konsep ruang. Contoh pada peta dan teleskop. Yang dulunya sebelumnya nggak ada peta ya. Kita harus keliling-keliling gitu ya. Menjelajah dunia ya. Dan sekarang kita bisa gitu ya. Mereduksi ruang dan lahan hanya menjadi selembar kertas yang memberi nomor dan titik-titik koordinat. Yang kedua yaitu ruang. Pada ruang, Tun Ihde menjelaskan bahwa teknologi menambah pengalaman konsep ruang, contohnya pada peta. Dulu sebelum terciptanya peta, kita harus berkeliling-keliling dunia, menjelajah. Dan kalau sekarang terciptanya Pak Peta, kita bisa berimajinasi melalui selembar kertas yang memberi nomor dan titik-titik koordinat yang mereduksi ruang dan lahan. Oke, kesimpulannya yaitu baik Virilio maupun Ihde sepakat bahwa teknologi telah mengubah konsep ruang dan waktu secara fundamental. Namun, Virilio cenderung melihat perubahan ini sebagai sesuatu yang negatif, sedangkan Don Ihde melihatnya sebagai peluang untuk memperluas dan memperkaya pengalaman manusia. Oke, sekian. Thanks.